Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. أيا طلبة رحمني ورحمكم الله. Sungguh nikmat yang tidak terhingga Allah SWT masih memberikan kesempatan kepada kita semua untuk mendatangi majelis ilmu setelah sekian lama libur. Allah SWT masih memberikan kepada kita nikmat yang agung ini, kembali bermajelis menuntut ilmu. Sungguh nikmat yang besar, nikmat yang agung ketika seorang istiqomah belajar menuntut ilmu agama, karena hal inilah yang akan bermanfaat, akan bermanfaat untuk kehidupan seseorang. Allah akan mencukupinya dari berbagai kebutuhan dunia maupun di akhirat dengan belajar menuntut ilmu. Ringkasnya bisa kita katakan bahwa belajar menuntut ilmu agama adalah sebab terbesar di antara sekian sebab-sebab besar lainnya. Seorang akan mendapatkan berbagai kemudahan, kecukupan dalam kehidupannya, dunia dan akhirat. Ibrahim Ibn Yazid An-Nakhai rahimahullah, beliau pernah mengatakan, "Man ta'alama al-ilma mimma yubtagha bihi wajhullah, kafahullahu minhu ma yakfih." Kata beliau rahimahullah, siapa yang menuntut ilmu mengharap dengannya wajah Allah, ilmu agama, dengannya dia menegakkan peribadahannya kepada Allah, salatnya, zakatnya, muamalahnya, dengan siapa saja pergaulannya, kehidupannya, dia bangun di atas ilmu, maka atahullahu minhu ma yakfi. Ya, lafadznya atahullahu minhu ma yakfi, Allah akan memberikan semua kadar kecukupannya. Allah akan karuniakan kepadanya nikmat yang akan mencukupi kehidupannya. Inilah janji dari Allah Subhanahu wa taala, karena dengan takwa seorang akan mendapatkan berbagai kemudahan, berbagai jalan keluar, rizki. Sementara takwa akan terwujud dengan ilmu. Ya. Seorang akan bisa bertakwa kepada Allah dengan ilmu. Maka ini menjadi nikmat yang besar, harus kita syukuri. Ya. Senantiasa kita mengingat-ingat. Ya. Terus kita merenungi nikmat yang besar ini. Ya. Melihat kepada mereka-mereka orang yang terhalangi dari nikmat menuntut ilmu, agar kita bisa mensyukurinya. Ya, untuk membuat kita lebih mampu untuk mensyukuri nikmat belajar menuntut ilmu. Sekian banyak orang yang punya kemampuan, kesempatan, kecerdasan, ya, waktu mungkin, namun tidak bisa fokus belajar menuntut ilmu. Ini menunjukkan bahwa belajar menuntut ilmu adalah taufik. Taufik dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang terpilih. Maka kita bersyukur sekali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia ini. Kita bisa bermajelis kembali. Ya. Hari demi hari kita lalui dengan belajar menuntut ilmu, murojaah, menghafal, ya, belajar. Ya. Dari satu ibadah kepada bentuk ibadah yang lainnya, yang dengannya iman akan lebih terjaga, dengannya takwa akan lebih terwujud, terlaksana, ya, menjadi lebih kuat dan meningkat. Nah, bisa kita melihat, ya, merenungi beberapa hari kita di rumah, jauh dari majelis ilmu, jauh dari nasihat, jauh dari kegiatan belajar, seolah-olah kering. Ya. Padahal mungkin semua tersedia, ya, makanan, ya, istirahat bisa, fasilitas semuanya lengkap, tercukupi. Namun kebahagiaan ternyata bukan dengan itu. Bukan dengan makan enak, tidur nyenyak, ya. Namun dengan ilmu, dengan belajar. Kita merasakan kering, kita merasakan gersang. Ya. Sempit. Ya. Ini sekali lagi pengalaman yang kita rasakan ini adalah bukti nyata bahwa alhamdulillah Allah berikan kecondongan kita kepada ilmu, kerinduan kepada ilmu, dan itu nikmat yang besar. Ya. Selanjutnya Allah mudahkan kita bermajelis, mewujudkan keinginan kita tersebut, belajar, ya, menuntut ilmu agama. Kemudian pada kesempatan yang berbahagia ini akan kita bacakan sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikut penjelasan kita nukilkan dari Tawdihul Ahkam min Bulughil Maram dalam Kitabul Jami'. Disebutkan di sini hadis yang ke 1249. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam haqqul muslim ala muslim sittun idza laqitahu fasalim alayhi wa idza da'aka fajibhu wa idza stansahaka fansahhu wa idza 'atasa فحمد الله فشمته وإذا مرض فعده وإذا مات فاتبعه. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya hak muslim atas muslim yang lain ada 6, kata beliau. Yang pertama, idza laqitahu fasallim alaihi, kalau engkau bertemu dengannya ucapkan salam. Wa idza da'aka fajibhu, ketika mengundangmu maka penuhilah. Wa idza stansahaka fansahu, apabila saudara muslim tadi itu meminta nasihat, berikanlah nasihat yang baik kepadanya. Wa idza atasa fahamidallah, apabila bersin kemudian memuji Allah, fasamit, maka doakanlah ya rahmat untuknya. Wa idza marida fa'udhu, ketika sakit jenguklah, dan apabila mati maka ikutilah, iringi jenazahnya. Disebutkan oleh Syekh Abdullah bin Rahman Al-Basam, beliau mengatakan ad-dinul islami dinul mahabbah wal mawaddah wal ikha, agama Islam ini satu-satunya agama yang diridhai oleh Allah SWT adalah agama yang mengajarkan kasih sayang, menebarkan rahmat, cinta, wal ikha, persaudaraan, menguatkan dan mengeratkan ikatan tali persaudaraan. Ya. Yahusu 'alaiha wa yuraghibu fiha. Islam senantiasa mendorong, memberikan motivasi untuk terjalannya ukhuwah imaniyah, kasih sayang sesama kaum muslimin. Ya. Sekian banyak ayat, demikian pula hadis menyebutkan tentang hal ini. Innamal mu'minuna ikhwah. Ya. Kata Allah SWT, kaum mu'minin adalah bersaudara. Ketika ada satu masalah, terjadi salah paham, ya, terjadi perselisihan, ya, mestinya mereka saling erat, saling menyayangi, ya, mengasihi. Namun ketika terjadi suatu hal yang tidak diinginkan, maka pihak lain harus mendekatkan, mengeratkan kembali. Innamal mu'minuna ikhwatun faslihu bain akhwaikum. Kaum mu'min itu bersaudara, maka perbaiki hubungan di antara mereka, dijaga, dilestarikan. Jangan sampai ada satu hal yang merusak, yang mengganggu jalinan ukhuwah, jalinan persaudaraan di antara mereka. Sekian banyak ayat. Bahkan Allah sebutkan nikmat secara khusus persatuan ukhuwah setelah perintah untuk bertawa kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Wasiat jangan mati kecuali di atas Islam. Wasiat berpegang teguh terhadap agama Allah, satu-satunya jalan keselamatan. Kemudian setelah itu Allah mengatakan, menegaskan, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fasbahtum bi ni'matihi ikhwana. Kemudian ingatlah nikmat Allah atas kalian ketika kalian sebelumnya saling bermusuhan, ada jarak, bukan hanya fisik, hatinya ada sekat, ya, tidak saling mendekat, bahkan saling mengingkari, saling menjauh. Idh kuntum a'da'a, kalian bermusuhan, fa'allafa baina qulubikum, dan Allah pun menyatukan hati-hati kalian. Fasbahtum bi ni'matihi ikhwana, sehingga kalian dengan nikmat Allah ini saling bersaudara. Dengan nikmat Allah kita bisa menjalin persaudaraan, persaudaraan di atas iman, yang dengannya kita mengokohkan, menguatkan keimanan kita. Manusia adalah makhluk sosial madani yang membutuhkan pihak lain, peran dari orang di sekitarnya. Pun masalah keimanan, dia akan mampu menjaga, menguatkan keimanan dengan adanya orang-orang di sekitarnya. Makanya ada syariat saling menasihati, ya, saling mengingatkan, berdakwah. Ya, karena kaum mukminin itu akan kuat dengan keberadaan yang lainnya. Ya, al-mu'minun wal mu'minat ba'dhum awliya'u ba'd. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kaum mukminin laki-laki dan perempuan, ba'dhum awliya'u ba'd. Sebagian wali dari yang lainnya memerintahkan kepada perkara yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Ya. Wali pembela, penolong yang saling menguatkan. Ya. Saling menguatkan, saling mengkokohkan. Sehingga kita, keberadaan kita, iman kita, ya, akan terjaga bismillah dengan sebab adanya orang-orang di sekitar kita. Inilah di antara hikmah. Kenapa? Ukhuwah imaniyah, menjaganya, melestarikannya sangat ditekankan di dalam Islam demi keimanan kita. Ya. Wa dzakir fa na dzikratan fa'ul mu'minin, saling mengingatkan. Dengannya akan bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Tidak boleh kita mengingkari keberadaan saudara kita. Ya, itu nikmat yang besar. Adanya mereka adalah harta yang tidak ternilaikan. Ya. Karena ini terkait dengan keimanan. Cukuplah adanya seorang sahabat, teman, saudara seiman akan mencegah menghalangi kita dari perbuatan maksiat. Ya. Itu sebuah keistimewaan, sebuah karunia yang besar. Ya, ketika seorang sendiri, masing-masing sadar dan pasti merasa ketika dia bersendirian, iman tiba-tiba ngedrop drastis. Ya. Maksiat lebih mudah dikerjakan. Ini fakta, bukti bahwa kita ini butuh adanya saudara seiman. Ya. Makanya Rasulullah SAW menegaskan dalam kata Bukhari, dalam hadisnya Abu Musa Al-Ash'ari, innal mu'min al-mu'min kal bunyan yashuddu ba'dhum ba'dha. Mu'min dengan mu'min yang lain seolah-olah seperti bangunan yang saling menguatkan, saling menopang. Ya. Antara satu bagian dari bangunan tersebut saling mendukung. Hilang salah satunya akan rawan roboh, mudah hancur. Itulah lemahnya seorang mukmin. Perhatikan di sini Rasulullah memberikan permisalan yang sangat indah, mudah sekali kita pahami. Iya. Lebih daripada itu Rasulullah mengatakan dalam hadisnya Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, riwayat Bukhari dan Muslim, "Matsal mu'minin fi tawadihim wa ta'atufihim wa tarahumihim kal jasadil wahid idza ishtaka minhu umun tada'a sairul jasad bisahri wal huma." Permisalan kaum mukminin dalam kasih sayang mereka, cinta kasih di antara mereka seperti satu badan. Ya. Ketika satu badan sakit, yang lainnya ikut demam dan tidak bisa tidur. Ya, solidaritas. Spontanitas langsung, yang lainnya otomatis tidak bisa tidur. Ya, itulah diri kita terhadap yang lainnya dan saudara kita terhadap diri kita, saling menguatkan, saling mengokohkan. Bahkan Ibnul Qayyim dalam Risalah Tabuqiyah Beliau menukilkan yang maknanya adalah bahwa kita ini akan menjadi kuat, akan menjadi saling mengambil manfaat dengan keberadaan seorang atau saudara kita yang lainnya. Contoh sederhana, sholat jamaah. Kita akan mengambil manfaat dengan adanya teman kita, sebagaimana teman kita mengambil manfaat dengan adanya kita, teman seiman, saudara seiman. Sholat jamaah semakin banyak, jamaahnya, pahalanya akan semakin banyak. Nah, ini contoh sederhana. Makanya ketika Allah telah mengkaruniakan kepada kita komunitas yang baik, lingkungan yang masya Allah, semangat menuntut ilmu, dalam satu akidah, satu manhaj, syukuri, syukuri nikmat ini. Kita tidak senang ada bagian dari anggota kita, bagian dari komunitas kita menjauh. Sebagaimana kita tidak ingin ada salah satu anggota badan kita yang sakit. Sebagaimana kita berusaha untuk mencari kesembuhan kesana kemari, demikian pula kita akan berusaha untuk menjaga ukhuwah agar tetap utuh dengan segala apa yang kita mampu. Apalagi di sana Rasulullah menyatakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsih. Tidak beriman seorang di antara kalian sampai ia mencintai saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Oleh sebab itu Islam sangat memperhatikan masalah ukhuwah. Walidha fa'inahu syara'a al-asbab alati tahaqqaqa hadhil ghayat asy-syarifah. Oleh sebab itu Islam mensyariatkan sebab-sebab yang dengannya akan terwujud tujuan yang mulia ini. Berbagai sarana sebab yang bisa mengarahkan kepada ukhuwah Islam perintahkan. Mengeratkan hubungan mereka maka didorong, disemangati untuk dilakukan dalam Islam. Sebaliknya, yang bisa merenggangkan, membuat retak, Islam telah peringatkan. Islam telah memperingatkan. Salah sangka, buruk sangka yang menjadi awal terjadinya salah paham, terjadinya perselisihan, Islam telah melarang, telah memperingatkan dengan keras. Ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ithm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Wahai sekalian kaum mukminin, orang-orang yang beriman, jauhi kebanyakan persangkaan-persangkaan. Sungguhnya sebagian persangkaan itu dosa, persangkaan yang tidak ada bukti, tidak ada dalilnya, qarinahnya, dosa. Iyyakum dhann fa inna dhanna kadzabul hadis, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Hati-hati kalian dari persangkaan-persangkaan, karena itu adalah sejelek-jelek pembicaraan, sedusta-dustanya pembicaraan. Bahkan sebelum itu, hal-hal yang memicu, yang mungkin menimbulkan buruk sangka, Islam telah menutup rapat-rapat. Sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Bukhari dan Muslim, ketika itu salah seorang ummul mukminin, Safiyyah binti Huyay bin Al-Akhtab radhiyallahu anha, mengunjungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sedang i'tikaf di masjid. Maka Rasulullah mengantar Safiyyah ketika pulang. Maka dua orang Ansar melihat Rasulullah bersama Safiyyah, yakni bersama seorang wanita. Dari pakaiannya terlihat seorang wanita bersama Rasulullah. Dua Ansar ini mempercepat langkah. Beliau segera menegur, ala rislikuma, ya, inna safiyah min dufa hayyi, ya, pelan-pelan, ini Safiyah, ya, ini Safiyah istri saya. Maka dua ansar tadi mengatakan subhanallah ya Rasulullah, artinya mereka segera mengklarifikasi bahwa tidak ada sedikit pun prasangka ya Rasulullah. Namun apa kata beliau? Ya, inna syaitan yajri min bani adam majrodam. Ya, kata beliau, sesungguhnya setan mengalir pada manusia mengikuti aliran darah. Wa in khashitu an yaqdhifa fi qulubikuma syarran, dan aku khawatir setan akan memunculkan pada hati kalian itu kejelekan. Ya, sedemikian rupa usaha upaya Rasulullah untuk menutup pintu salah sangka, pintu seubah. Ya, jangan sampai ada hal-hal yang memicu, ya, buruk sangka atau bahkan salah paham di antara sama kaum muslimin, sama kaum mukminin. Al-Khattabi rahimahullah mengatakan hadal hadis min al-ilmi istihbab, ya, an yahdhar al-insanu min kulli amrin min al-makruh mimma tajri bihi dhunun wa yakhthur bil qulub. Ya, dalam hadis ini terdapat ilmu semestinya seorang menghindari, menjauhi segala sesuatu yang dibenci, yang akan menyeret kepada persangkaan-persangkaan, ya, atau akan mengacaukan pikiran. Ada lintasan-lintasan yang tidak baik, ya, pada orang lain. Wanyatul wassalamah minan nas bidharil bara'ah minar raib. Kemudian juga ada pembelajaran adab seorang mencari keselamatan, yaitu dengan melepaskan diri, klarifikasi, ya, dari sesuatu yang mungkin muncul tuduhan, ya, dari sana. Nah, maka ini semua memberikan penegasan kepada kita semua betapa menjaga ukhuwah sangat penting, menjaga persatuan, ya, persaudaraan dalam iman ini sangat ditekankan. Ya, bahkan kalau kita perhatikan, ya, dalam salat, ketika Rasulullah mengatur saf, ketika beliau merapikan saf, ya, para sahabat dalam keadaan beribadah kepada Allah jauh dari kepentingan duniawi yang menjadi potensi konflik dan perselisihan, ya, dalam keadaan menghambakan diri kepada Allah, masih saja Rasulullah peringatkan tentang sebab-sebab perselisihan. La takhtalifu fatakhtalifa qulubukum, kata beliau, jangan berselisih, jangan softnya geser-geser sehingga membuat hati kalian saling berselisih. Sejauh itu, ya, sejauh itu Rasulullah menegaskan. Ya, ini dalam sholat. Sekali lagi, dalam sholat itu seorang jauh dari kepentingan duniawi, umumnya seperti itu. Ya, sementara masalah dunia ini yang menjadi sumber konflik. Seringnya seperti itu, dunia menjadi sumber konflik. Jangan softnya tidak rapat, tidak lurus, sehingga hati kalian menjadi bercerai-berai. Ya. Nah, di antara hadis yang mendorong, ya, atau membimbingkan sebab-sebab terjalinnya ukhuwah yang erat adalah hadis ini, memberikan pembelajaran tentang hak sesama muslim. Wa inna min ahamiha al-qiyam bil wajibat al-istima'iyah bain afradil muslimin. Ya, Di antara kewajiban, di antara faktor penting yang harus diperhatikan untuk mengeratkan ukhuwah adalah memperhatikan kewajiban-kewajiban bermasyarakat, ya, antar semua individu kaum muslimin. Yang pertama adalah al-awwal as-salam. Ya, kata Rasulullah, hak muslim yang pertama adalah salam. Idza laqitahu fasallim alaihi. Seandainya engkau bertemu dengan saudaramu sama muslim, maka ucapkan salam. Ya. Salam adalah doa keselamatan. Betapa indah salam. Ya. Betapa agung ajarannya. Bertemu dengan sama muslim, kita disunahkan untuk saling mendoakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mendoakan keselamatan, ya, agar terlimpahkan rahmat kepadanya. Ya. Indah. Ya. Sebelum itu Rasulullah mengatakan, la tahkirana syai'an, la tahkirana al-ma'rufi syai'an wa la antalqa akhaka biwajhin talqin. Jangan remehkan sedikit pun perbuatan ma'ruf walaupun sekedar berwajah ceria ketika bertemu dengan saudaramu. Dibuka dengan wajah yang ceria. Ya, disambut dengan salam. Ya, saling mendoakan. Ya. Doa adalah kekuatan seorang hamba. Ya. Bahkan Allah SWT telah menegaskan dalam sekian ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tastanisu wa tusallimu ala ahliha. Allah perintahkan untuk mengucapkan salam. Wahai kalian orang-orang yang beriman, janganlah kalian masuk rumah, ya, rumah-rumah selain rumah kalian sampai kalian minta izin dan mengucapkan salam kepada penghuninya. Ya. Kemudian dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Wa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyatan min 'indillah mubarakatan thayyibah." Sekiranya kalian masuk rumah, maka ucapkanlah salam atas diri kalian sebagai bentuk ucapan selamat dari Allah dan keberkahan yang baik. Ya. Ketika rumah kosong kita masuki, ya, maka ucapkan salam walaupun rumah kosong. Ya. Yaitu mengucap salam atas kita. Disebutkan, ya, yaitu dengan mengucapkan assalamu alaina wa ala ibadillah salihin, assalamu alaina wa ala ibadillah salihin, semoga keselamatan atas kita dan hamba-hamba Allah yang saleh. Apalagi ada orangnya, ya, apalagi ada orangnya, sebagaimana disebutkan dalam hadis ini, idza laqita, idza, ya, laqita fasallim alai. Bertemu dengan keluarga, ya, mereka yang paling berhak untuk kita ucapkan salam. Karena apa? Mereka orang dekat kita yang harus sering kita doakan. Dan salam bagian dari doa. Assalamualaikum. Selamat salam ketika masuk rumah. Ya. Dalam ayat yang lain Allah memerintahkan untuk menjawab salam. Wa idza hajjtum bi tahiyyatin fa hayyu bi ahsani minha aw rudduha. Kalau kalian diucapkan salam dengan tahiyat, yaitu salam islami, fahayyu bihasani minha, maka balaslah dengan yang lebih baik auruduha, atau yang semisalnya. Ya. Ini ayat-ayat yang mendorong kita untuk menyebarkan salam, menyampaikan salam. Ya. Demikian pula Rasulullah SAW dalam riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, la tadkhulul jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu. Awala adullukum ala syai'in idza faltumuh tahabbtum afsus salama bainakum. Ya. Di sini Rasulullah bahkan mengaitkan salam dengan keimanan. Ya. Beliau mengatakan tidak akan masuk surga Seorang di antara kalian sampai beriman, tidak akan beriman sampai saling mencintai. Kemudian beliau mengatakan, tidakkah aku tunjukkan kalian suatu yang apabila kalian kerjakan, kalian amalkan, kalian akan saling mencintai. Kata beliau, afsus salam bainakum, sebarkan salam di antara kalian. Ya. Memperbanyak salam adalah doa, tadi telah kita sebutkan, doa keselamatan, doa keberkahan. Ya. Sehingga disebutkan dalam sebuah hadis, sampai pun ketika kita dalam satu majelis kemudian sempat pergi masuk lagi, ya, atau bahkan sekedar terhalang oleh batu atau pohon. Disebutkan dalam Sahih Adabul Mufrad dalam sebuah hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, mengatakan hadis ini sahih marfu'an atau mauqufan. Idza laqa ahadukum akhah, seandainya kalian bertemu dengan saudaranya, falyusallim 'alaihi, hendaknya mengucapkan salam kepadanya. Wa in halat bainahuma syajaratun aw jidarun aw hajarun tsumma laqiyahu falyusallim 'alaihi aidan. Ketika nanti terpisahkan dengan pohon atau tembok atau batu, kemudian bertemu kembali, maka ucapan salam lagi. Iya. Sedemikian rupa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan dorongan, ya, semangat bagi para sahabat untuk saling menyebarkan salam. Ya. Kemudian, ya, secara ringkas, yang kedua, idza da'aka fajibhu. Apabila saudaramu mengundangmu, maka penuhilah undangannya. Ya. Bahkan Allah menyebutkan dalam Al-Ahzab, "Walakin idza du'itum fadkhulu fa idza ta'amtum fantashiru." Ya. Namun apabila kalian diundang, ya, maka boleh kalian masuk ke rumahnya, dan apabila setelah kalian makan, maka segeralah pulang. Artinya, ya, ada dorongan di sini untuk memenuhi undangan makan. Sebuah faedah kita bacakan dari Al-Qalul Mufid, penjelasan dari Asyaf Muhammad dan Salah Lutaymin rahimahullah. Ya. Kata beliau, zahirul hadis wujubu ijabati da'wah fi kulli da'watin. Ya. Yang tampak dari hadis ini adalah wajibnya memenuhi undangan setiap undangan. Wahwa madhabu zahiriyah, dan ini madhabnya zahiriyah. Wa jumhur ahli ilm, adapun mayoritas ulama, annaha mustahabbatun, bahwa kauman undangan, ya, itu memenuhinya adalah sunnah, illa da'watul urs, kecuali undangan pernikahan. Fainah wajibatun, memenuhinya wajib. Undangan pernikahan memenuhinya wajib. Liqaulihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fiha. Ya, berdasarkan sabda Rasul, syarat tu'am tu'amul walimah. Sejelek-jelek makananlah makanan walimah pernikahan. Yudu'a ilaiha man ya'baha wa yamna'uha man ya'tiha. Diundang orang yang enggan dan dicegah orang yang ingin menghadirinya. Wa man lam yajib faqad 'asallaha wa rasulah. Siapa yang tidak memenuhi undangannya, maka dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ya. Ini yang mendasari sebagian ulama berpendapat bahwa yang wajib memenuhi undangan adalah khusus undangan pernikahan. Namun Ibnu Taimiyah menyebutkan syarat-syaratnya, ya, sebuah faedah yang bermanfaat akan kita bacakan. Ya. Fa innahu yustaratu li dzalika syurut, kata beliau disyaratkan beberapa syarat. Ada 6 syarat di sini. Yang pertama, yakuna da'i miman la yajibu hajruhu ayusan. Orang yang mengundang, pihak yang mengundang itu bukan orang yang wajib dihajar. Ya, bukan orang yang harus dijauhi. Ya. Kalau sedang dihajar, sedang diboikot, kita tidak wajib memenuhi undangannya. Bahkan salam orang yang diboikot, kita tidak diwajibkan menjawab salam. Ya. Ya, ini pemboikotan karena ketentuan syar'i tentunya, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama ya pada babnya. Yang kedua, an la yakun hunaka munkarun fi makani dakwah. Ya. Tidak ada kemungkaran pada acara itu. Ya. Pada sela-sela pernikahan tersebut tidak ada kemungkaran. Ya, ini maksudnya pada saat undangan tersebut tidak ada kemungkaran. Fain kana hunaka munkarun fain ankanahu izalatuh. Kalau dia mungkin, maka dia menghilangkannya. Ya. Kalau dia mampu menghilangkan, wajib alil hudur li sababain. Kalau dia mampu menghilangkan, maka dia wajib menghadiri dengan dua sebab. Ijabatu da'wah wa tahyirul munkar. Ya. Dia wajib menghadiri karena dua sebab, yaitu memenuhi undangan yang pertama, dan yang kedua adalah menghilangkan kemungkaran. Ya. Menghilangkan kemungkaran. Kalau tidak mampu, maka dia tidak boleh hadir. Bahkan dosa ketika dia memaksakan diri hadir, ada musik, ada ikhtilat. Ya. Tidak boleh hadir. Ya. Saat itu dia tidak boleh hadir. Yang ketiga, an yakuna da'i musliman. Yang mengundang, pihak pengundang seorang muslim, sebagaimana disebutkan hakul muslim ala muslim di awal hadis tadi, hak muslim atas muslim yang lain. Yang keempat, anda yakuna kasbu haraman. Pengundang ya, penghasilannya bukan dari sesuatu yang haram. Ada faedah di sini kita bacakan. Ya. Lianna ijabatahu tastalzim an ta'kul ta'aman haraman. Karena memenuhi undangannya mengharuskan engkau makan makanan yang haram karena penghasilannya haram. Penghasilannya ribawi misalnya. Haram memenuhi undangannya, kata beliau. Wa hadza la yajuz. Wa bi qala ba'd ahli al-ilm. Namun ini pendapat sebagian ulama. Wa qala akharun, sebagian menjelaskan makana muharraman li kasbih fa inna ma ismuhu al-kasib la 'ala man akhadahu bi tariqin mubah min al-kasib. Selama yang haram itu adalah pekerjaannya, maka dosanya ditanggung oleh yang bekerja, yang mengundang. Ya. Ya Allah. Bukan orang yang makan dari makanan tersebut dengan cara yang halal, yaitu apa? Diundang. Dia diundang halal. Ya. Bikhlafi makan muharraman li'ainihi, kecuali zat yang dihidangkan itu yang haram. Ya. Seperti khamar atau barang yang gosop, digosop ya, atau barang yang rampasan. Ya. Nah, ini jelas. Ya, zat yang dihidangkan haram. Ya. Ini menurut pendapat sebagian ulama. Wa dzal qaul wajihun qawi, kata beliau, dan pendapat ini cukup kuat. Ya, tepat dan kuat. Bidalil, dengan dalil, kata Ibn Utsaimin rahimahullah, anna Rasul sallallahu alaihi wasallam istara min yahudiyyin ta'aman li ahlihi. Rasulullah pernah membeli makanan untuk keluarga beliau dari seorang Yahudi. Sementara Yahudi muamalah mereka haram. Namun perpindahan barang tersebut kepada beliau dengan cara yang halal, jual beli. Ya. Wa kala minasyah alati ahdatha lahu yahudiyah bi Khaibar. Beliau juga pernah makan kambing panggang yang dihadiahkan oleh seorang wanita Yahudi di Khaibar. Mereka orang Yahudi biasa berinteraksi dengan perkara haram. Wajib pada awat al-Yahudi. Ya, beliau juga pernah memenuhi undangan seorang Yahudi. Kata beliau, wa minal ma'lum man al-yahud mu'dhamuhum ya'khuduna ar-riba wa ya'kuluna suht. Telah diketahui bahwa Yahudi muamalah mereka haram. riba dan semacamnya. Ya. Warubama yakwi hadal qaul atau yuqawi hadal qaulu qaulahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam filaham alladhi tusaddiqu bihi ala barirah. Dan barangkali menguatkan pendapat ini adalah sabda Rasulullah tentang sedekah yang diberikan kepada Barirah, ya, maulanya Aisyah radhiyallahu anha, walaha sadaqatun walana minha hadiah. Untuk Barirah itu sedekah, namun dari Barirah kepada Rasulullah adalah hadiah, sehingga beliau halal memakannya. Telah kita ketahui bahwa beliau Rasulullah tidak boleh makan sedekah, ya, haram atas beliau dan Ahlul Bait makan sedekah. Nah, Barirah mendapatkan sedekah daging kambing. Ya. Namun dari Barirah kepada Rasulullah adalah sedekah. Kalau sedekah halal. Ada perubahan arah. Ya, perbedaan arah. Sehingga ini menguatkan bahwa ya secara kias orang yang pekerjaannya haram, ya, misalnya riba, namun zat yang dihidangkan itu halal. Ya. Dosanya ya ditanggung oleh orang tadi yang mengundang, karena dia yang bersinggungan dengan yang haram tadi itu. Adapun makanan itu kepada kita sudah berpindah arah dari pemberian, sehingga kita boleh memakannya. Namun beliau mengatakan ya walal qaul al awwal, ya, atas pendapat yang pertama. Nampaknya beliau cenderung pendapat yang pertama bahwa tetap tidak boleh, ya. Namun tanpa ada toleransi di sini, ya, bukan tidak boleh secara mutlak, kata beliau. Alal qaul awal, menurut pendapat yang pertama yang mengatakan bahwa tetap makanannya tidak boleh. Fainal karahah taqwa wa tad'uf hasba kasratil mal al haram wa qillatih, bahwa hukum makruhnya itu menjadi kuat atau lemah sesuai dengan banyak sedikitnya harta. Kalau pekerjaannya ribawi, namun dia juga punya penghasilan yang lain, tinggal ditimbang atau dilihat mana yang mendominasi. Paling banyaknya harta yang haram. Ya, kata beliau ini semakin kuat karohahnya. Ya. Fakullama kanal haram akthar kanat al karohah asyad, kata beliau. Ketika mayoritas makanan yang haram lebih banyak, maka ya dimakruhkannya itu lebih ditekankan lagi. Wa kullama qal kanat al-karaha qal, dan sebaliknya ketika yang mendominasi hartanya itu yang halal, maka kemakruhannya itu pun berkurang. Ya, ini terkait dengan pihak pengundang apabila bekerja pada pekerjaan yang haram. Ya. Kemudian ada campuran harta yang halal. Ya, maka seperti yang tadi kita dengar penjelasannya. Ya, ini syarat yang keempat. Ya, makanan yang dihidangkan halal. Yang kelima, an la tatadamman al-ijabatu isqata wajibin aw ma huwa aujab minhu. Memenuhi undangan tadi itu tidak menyebabkan menggugurkan sebuah kewajiban atau yang lebih wajib. Dengan menghadiri undangan itu tidak mengakibatkan kita menggugurkan kewajiban atau perkara lain yang lebih wajib. Ya, ini jelas. Yang keenam, ya, ini penting juga, an la tatadamman dararan 'alal mujib. Tidak mengandung kemadharatan, tidak menyebabkan kemadharatan kepada pihak yang diundang, yang memenuhi undangan. Misal contohnya apa kemadharatan tersebut? Anyahtaj ijabatu da'wah ila safarin, misalnya mengharuskan safar. Ini nau' minadh darar. Sehingga kalau butuh safar, maka walimah tidak wajib. Ya. Au mufarakati ahlih al-muhtajina ila wujudihi bainahum. Atau dia harus meninggalkan keluarganya padahal keluarganya sangat butuh terhadap keberadaannya. Nah, ini ada madarat. Ya. Ya, ketika ada madarat, maka memenuhi undangan tidak wajib. Dan di antara madarat adalah safar. Ya. Nah, ini sedikit pembahasan tentang memenuhi undangan, syarat-syarat memenuhi undangan walimah. Ya. Selanjutnya, hak muslim yang ke tiga. Idza stansahaka fansahu. Ketika mereka meminta nasihat, maka berikan nasihat kepada mereka. Berikan nasihat. Ya. Seorang minta nasihat itu bentuk kepercayaan, bentuk amanah. Maka jangan mengkhianati amanah, jangan mengkhianati kepercayaan. Apa yang dia tahu yang terbaik, maka sampaikan. Ya. Itu konsekuensi seorang yang dimintai nasihat oleh saudaranya muslim. Ya. Dia mengetahui apa yang terbaik, maka dia harus utarakan. Ya. Dia harus sampaikan. Kalau tidak, maka dia berarti telah mengkhianati amanah yang ditujukan kepadanya. Ya. Dalil dalam masalah ini, dalil yang lain maksudnya, sering kita dengar hadis Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, ad-dinun nasihah. Qulna liman ya Rasulullah, lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li aimatil muslimin wa amatihim. Ya. Ini dalil lain yang menunjukkan tentang pentingnya nasihat. Juga masuk dalam hadis la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ya, kita ingin orang lain, ya, kita ingin baik untuk diri kita, ya, mestinya kita juga menginginkan kebaikan untuk saudara kita. Kita ingin sesuatu terhindarkan dari kita, maka demikian pula kita mengharapkan sesuatu tersebut terhindarkan dari saudara kita, saudara seiman. Ya. Kemudian yang keempat, atau sebelumnya disebutkan di sini, wa nasihah fardhu kifayatin idza qama biha man yakfi saqatat an ghairi. Nasihat di sini hukumnya fardhu kifayah, kalau sudah ada orang yang dalam jumlah cukup, ya, memenuhi, maka gugur kewajiban itu atas yang lainnya. Kemudian arba idza atasa fahamidallah fashamithu. Ya. Ketika bersin kemudian memuji Allah, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, doakanlah. Demikian secara ringkas maknanya. Ya. Yaitu sebagaimana dalam riwayat Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, "Idza atasa ahadukum falyakul alhamdulillah." Kalau kalian bersin, ucapkan alhamdulillah. "Wal yakul akhu," dan saudaranya hendaknya menjawab, "Yarhamukallah." Ini maknanya tasmiyatul atis. Menjawab yarhamukallah. "Wal yakul," kemudian dia menjawab lagi, "Yahdikumullah wa yuslihu balakum." Semoga Allah memberikan hidayah kepadamu dan memperbaiki urusanmu, memperbaiki keadaanmu. Ya. Luar biasa keadaan sesama kaum mukminin antara doa dan doa. Memperhatikan keadaan sesama, saling menguatkan, saling, ya, menopang. Inilah gambaran ukhuwah imaniyah. Kemudian disebutkan, fala fil iqna, atau Nawawi mengatakan innahu muttafaqun ala istihbabihi. Nawawi mengatakan hukumnya sepakat bahwa sunnah mendoakan saudara yang bersin ketika memuji Allah, mengucapkan alhamdulillah. Ya. Kemudian qala fil iqna tashmituhu fardhu kifayah. Mendoakan seorang yang bersin yang mengucapkan alhamdulillah hukumnya fardhu kifayah. Wa yukrahu an yushammit man lam yahmadillah, dan dibenci orang yang atau dimakruhkan mendoakan orang yang tidak memuji Allah. Orang bersin namun tidak mengucapkan alhamdulillah, maka kita makruh untuk langsung mendoakan. Hukumnya makruh. Ya, seorang bersin tidak mengucapkan alhamdulillah, ya, maka kita makruh mengucapkan yarhamukallah. Lakin yu'allam as-saghir, hanya saja untuk anak-anak diajari. Ya. Sehingga kalau mereka lupa, misalnya anak-anak, ya, belum sampai, ya, bagi mereka masalah seperti ini, ya, diajari. Kalau lupa, ya, enggak masalah kita mengatakan yarhamukallah agar ingat bahwa orang yang bersin itu adabnya mengucapkan tahmid. Ya. Demikianlah orang yang baru masuk Islam. Kemudian berikutnya al-khamis idza maridha fa'udhu. Disebutkan dalam Jami' At-Tirmidzi keutamaan seorang mengunjungi atau menjenguk orang saudaranya yang sakit, bahwa Rasulullah bersabda dalam hadisnya Ali, "Ma min muslimin ya'udu musliman maridhan ghudwatan ila shalla alaihi 70 alf malakin hatta yumsi. Tidaklah seorang muslim menjenguk muslim yang lain ketika sakit pada pagi hari kecuali ya 70 ribu malaikat akan mendoakannya sampai sore hari. Wa nadahu 'ashiyatan illa shalla alaihi 70 alf malakin hatta yusbih. Seandainya sore hari dia menjenguk saudara muslim, maka para malaikat 70 ribu malaikat mendoakannya sampai pagi hari. Wa kana lahu kharifun fil jannah, dan dia seolah seperti dalam taman-taman surga. Iya. Disebutkan di sini alladzi yaqtadhihi nas wujubu i'adatul marid wa jazama biha al-Bukhari. Yang ditunjukkan oleh nas ini ya secara lahiriah ya wajibnya menjenguk orang yang sakit. Jazama biha al-Bukhari. Imam Bukhari ya menegaskan hal ini, pendapat beliau bahwa menjenguk seorang muslim yang sakit hukumnya wajib. Wa dzara jumhurul fuqaha, namun mayoritas fuqaha mengatakan atau berpendapat ila annaha mandubah. Ya. Hukumnya sunnah. Wa naqala Nawawi al-Jumaa' ala 'adamil wujub. Bahkan Nawawi menukilkan adanya kesepakatan bahwa hal itu tidak wajib. Ya. Di antara sunnah ketika kita menjenguk orang sakit disebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim. An Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana ya'udu ba'da ahlihi. Pernah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menjenguk sebagian keluarga beliau. Yamsah biyadihi al-yumna. Beliau mengusap dengan tangan kanan beliau yang mulia. Wa yaqul, dan berdoa, Allahumma rabban nas ya adhibil ba'sa isfi anta syafi la shifa la syafi illa anta shifan la yughadir saqaman. Ya. Doa ketika menjenguk orang sakit mengusap ya dengan tangan kanan, Allahumma rabban nas, ya Allah Rab manusia, adhibil ba'sa, hilangkanlah sakit ini. Isfi anta syafi, sembuhkanlah engkau lah yang menyembuhkan. La syafi la anta, tidak ada yang menyembuhkan kecuali engkau. Syifan la yughadir saqaman. Ini doa yang dibaca ketika menjenguk orang sakit. Kemudian yang terakhir, idza mata fattabi'hu, ketika meninggal maka ikutilah, iringilah jenazahnya. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim disebutkan keutamaannya dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridhainya, Rasulullah menyatakan, man syahida janazatan hatta yusalla 'alaiha falau qirat. Siapa yang menyaksikan jenazah sampai mensolatinya atau disolatkan atasnya, dia mensolati, maka dia mendapatkan satu qirat. Wa man syahida hatta tudfan falau qiratan. Dan siapa yang menyaksikan sampai dimakamkan, maka dia mendapatkan dua qirat. Qila wa mal qiratan? Sahabat bertanya, apakah dua qirat itu ya Rasulullah? Qala mithlul jabalaini 'azimain, seperti dua gunung yang besar. Nah, ini pahala bagi mereka yang ikut mengiringi jenazah. Kemudian tanbih di sini, peringatan ya. Disebutkan oleh mu'allif, yukrahu rafus saut wa sayhah inda raf'iha. Ketika kita sedang mengiringi jenazah, memikul jenazah tersebut, dimakruhkan meninggikan suara. Ya. Walau bikiraatin au dzikrin, walaupun dengan bacaan Al-Qur'an atau zikir. Tidak boleh mengeraskan suara ketika kita sedang membawa jenazah itu, ya, atau mengiringinya, tidak boleh mengeraskan suara. Apalagi obrolan. Ya, bacaan Al-Qur'an, zikir tidak boleh. Wa yusannu an yakuna mutakhashyan mutafakiran fi halih, disunahkan untuk khusyuk memikirkan keadaannya. Ya, muta'idhon bil maut, mengambil nasihat dengan kematian tersebut. Ini yang disunahkan, bukan bersendau gurau ya, tertawa ya, tidak seperti itu. Namun dengan keadaan yang khusyuk dan memikirkan keadaan kematian. Wa bima yasiru ilal mayyit, memikirkan apa yang akan terjadi nanti pada mayit. Bagaimana sekiranya kita yang mengalami, misalnya seperti itu. Wa yukrahu tabassum, bahkan dimakruhkan senyum. Wa dhahik ashad minhu, tertawa lebih parah lagi. Wa tahaddats bi amri dunya, demikian pula berbicara tentang masalah dunia. Dan ini yang sering kita saksikan ketika sedang prosesi pemakaman, bahkan kadang bicara masalah, bukan hanya masalah dunia, corok, ya, perkara-perkara yang tidak pantas diucapkan, ya, dalam keadaan apa santai, apalagi dalam keadaan seperti itu yang mestinya dituntut untuk ingat kematian. Ya, demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Ya, wallahul muwaffiq. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.